توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله شفاعة رسول الله بنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا من العلماء الآمنين علماء النهديين وساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين المسلمات ومن سبق في هذا المسجد في التعلم والتعلم وتعبد وتعلم وعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يحل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمتنا بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الغروب ونيل المطلوب دينيا دنياويا وأخرويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي يا رب

menyelesaikan ujian, tantangan, rintangan, dan permintaan, serta bekal kangge wonten urip wonten akhirat. Keagungan hari Jum'ah niki para hadirin diabadikan, ditulis kali Gusti Allah wonten gini surat Al-Quran. Wonten Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Jum'ah. Para hadirin wonten mriku Gusti Allah dawuh isine ngeten di antaranya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Eling-eling wong sing wis padha iman. Orang yang Islam melakukan tugas-tugas keislamannya, sholat dan lain sebagainya, mengharapkan janji-janji Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat liwat apa yang ditugaskan Allah. Wong sing iman sing wis percaya, idza nudiya lis-salati nalikane wis diundangno, diumumno lis-salati pengumuman untuk menghadiri salat, untuk melaksanakan salat, miyaumil jum'ati ing dalem dari hari dina Jum'ah. Miyaumil jum'ati saking dina Jum'ah. Lek wis krungu adzan undangan salat Jum'ah, fas'au mongko padha lumaku sira kabeh. Berusahalah untuk mendatangi ila dzikrillahi maring ngilingi Gusti Allah, nyedhi Gusti Allah. Wadaru tinggalkan al-bai'a adol tinuku. Zalikum meninggalkan kegiatan pekerjaan sing paling menguntungkan, sing paling nekakno duit, rubane perdagangan. Ninggalno iku untuk apa? Untuk memenuhi undangane Gusti Allah. Ngono iku khairun, amat bagus, wakeh keuntungane lakum kangge sira kabeh. Ing kuntum lamono kula kale panjenengan iku tak lamuna ngerti. Ngerti. Lek gak ngerti ya wis. Iya. Ngono iku mang lek pancen sampean dadi wong sing teges. Ya. Allah. Tenggene mriki wonten perintah fas'au ila dzikrillahi. Cepat datangi undangan Allah. Tinggalkan jual beli. Perintah ini pada dasarnya ialah perintah itu mengandung kewajiban. Wadarul baik, tinggalkan segala aktivitas meskipun itu berupa jual beli. Larangan mengandung unsur arti, larangan itu adalah mengandung unsur keharaman, berdosa. Lek niku lepale panjenengan sudah dikumandangkan jam piro undangane salat Jumat itu, terserah. Terserah di masyarakat. Biasane lek manjing Jumat itu dohor, mulai boleh mengerjakan salat Jumat. Dohor dikumandangkan, maka semua aktivitas sing kula kali panjenengan lakoni selain menuju sholat Jum'ah itu adalah berdosa, turu dosa. Nyambut baik perlu dosa. Kewajiban situ apa? Sembah yang nekani Jum'atan. Di sini ada kata-kata fas'au, melaku kene, numpak yoga opo, opo. Ya. Siji lek muni famsyu ila dzikril, melaku wo. Lek ana wong kon melaku, ya melaku wo. Lek numpak sepeda motor, ya gak oleh ganjaran kaya melaku. Karena di sini datangilah panggilan Allah, umpama sing mlaku luwe akeh. Lah ado numpak sepeda motor ya oleh ganjaran. Itungane apa jare Gusti Allah? Mbok diitung bensine mbok apa gak ngerti wis. Sing penting kula kali sampean budal nanggene Mas. Tinggalkan segala apa saja. Lek gak sampean tinggalno kedusan. Lale umpama kita itu durung komatai paling sesuengku, iku ngenteni ku. Ngenteni sopo? Ku khutbah iku paling pengumuman dan lain sebagainya si setengah si jiwa jam rolas ya. Jam rolas. Uwes setengah rolas sih. Setengah rolas WIB. Engku si jam rolas. Tutukno. Jual beli. Umpama jual beli. Iya. Jual belinya sah. Yang dihasilkan sah, halal, cuman kedusan. Kenapa? Waktunya ini kamu gosok. Waktunya sholat kau pergunakan untuk yang lain. Ini waktunya Allah. Kok kering si Allah? Lo duduk kering ya? Nemen apa ini si Allah ini? Oleh sampean geluti donya kepingin ngene mencurahkan tenaga seminggu kula kali sampean ngedoh nang ngene Gusti Allah. Wa mayyurid an dzikri rahman, siapa yang menjauh untuk mendekatkan diri nang ngene pangeran sing welas, ana wong welas kok diadoh. Nukoyit lahu syaitonan, lek ado ambek sing welas, sing nyedek golongan berandal kurang ajar. Ya, lek ton ado nang Gusti Allah, ado nang Quran, sing cedek setan, berandal kurang ajar, maling dan sebagainya. Krono Gusti Allah niki welas. Kon lek ne ado isuk suri tak enteni, sik ngedo Jumat tak enteni, mulai malam Jumat tak enteni kon wisan. Ulapa aku kepingin nulungi nanggene kon. Aku welas ini dudu delok dapuramu. Kerana delok sing gati nang kon Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iki jerit-jerit nulungi nanggene kon. Kok gak delok Nabi Muhammad ceritane gak katene delok kon aku. Padha kon Nabi Bani Israil tak delepno nang kono gak popo. Saking umpama aku delepno kon nang neraka, Nabi Muhammad sing nangis. Tangisane Nabi Muhammad meluluhkan saya. Iya. Ojo sampai Nabi Muhammad nangis. Kulo kali sampean hayah ngeten dek. Iya. berapa kali kita mengecewakan Nabi, kita puas nangis malam Jumat, malam Senin. Ya. Para hadirin sekalian, mergane kula kali sampean diundang Gusti Allah. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan Jumat yang difasilitasi Gusti Allah kangge nutupi, kangge nerangi kekurangan seminggu. Jare ne Gusti Allah, jare Gusti Kanjeng Nabi, kon lekne Jumatan, durunge Jumatan, durunge diceluk iku lho wis adus. Wong bangil biyen, Mak. Wong bangil biyen. Iya. Jaman kula cilik niku lek wis muni setengah rolas istiwa, pedut kurang setengah jam, telat juga. Murang-muring wong tua kula. Wis aja sekolah kono kon wis. Eman Jumatmu ngoten. Kurang setengah jam. Telat pisan. Ebek masjid niki. Sakniki azan, Mbak. Ya Allah. Kegeden masjid bang. Iya. Bareng wis komat jero niki lho. Sik kosong alun-alun pol. Masyaallah. Prigo pasane boten. Wek cantik kowe. Pendoten yo. Ngale, Mas. Niki saking gak ngertine wong niku nanggene dina Jumat. Dijalan dilu. Paida tuyati sholatu lekne wis dirampungno dikerjakno apa sholatu sholat Jumat pantasiru cepetan mulya. Lho ya napa jare Gusti Allah? Iya. Jumatan iku budal awal lekne marindang mulya nyebaro wis. Apa sing kon mang sing kon boti bantal turu. Apa sing kon boti mang mancet budala. Iya. Fantasiru fil ardi mongko nyebaro sira kabeh fil ardi ing bumi ne Gusti Allah nang diparanmu tekanono. Cuma nae lek wayahe dol adzan dang tinggalno dilu Pak gak sampe sak jam. Lakon iku mang menyebar wis salam dang nyebaro nangku. Apa keperluanmu wattahu goleo sira kabeh min fadlillahi saking kemurahane Gusti Allah. Min onten ngene mriki bukan bagian lho, bukan. Min onten gini huruf jeniki menunjukkan berbagai kemurahan Allah. Ono endi sing halal iku dimurano Gusti Allah. Lek niko pang wis ana panggilan Jumat tinggalno apa sing dadi kesenenganmu, mari Jumatan ndang metu kerjakno. Dilironi ambek Gusti Allah. Diliro nanti Gusti Allah. Iya. Melbu nang masjid. Di mriki ditingokno. La yazaluna ummati wong Jumatan iku pancet yataba'aduna anil imam. Menjauh dari imam. Mereka menjauh dari imam iku ono alun-alun, bukan menjauh dari iman. Ngeduh. Tak paringi Gusti Allah. Rini olehkan tak kei atau singkong betul. Melayu jadak no. Ya Allah. Saking gak ngerti. Nih. Ya. Lepas itu betul nyambut gai. Kesusu. Wadkurullah kasiro. Dikiro. Nanggene Gusti Allah. Apa sing dikokon moco-moco. Kasiron sing akeh. Pira usat artine dikron kasiron iku dudu itungane dudu. Lek kula kali sampean gak ngerti ngarteni Quran tanpa perangkat yang lain, pasti kita katakan dikira sing akeh. Tas beda awakno ngono ya, kupu ambek tas beda. Tapi alhamdulillah kula kali sampean sik di pulang kiai. Kiai sik durut nang ngene jarine Imam Nawawi. Iya. Yeah. Imam Nawawi niki, Pak. Gak kobrabi krono saking nikmate ngaji. Iya. Yeah. Lho pokok gak iso nikmati donya kon. Prawan niku enak. Lho, ya apa ya apa? Ngelo di bojoku ya apa? Mene ngene ngene. Don gak ngerti. Lek wis kadung maca kitab, maca Quran, maca hadis, nemen enake. Seakan-akan kita sama Allah, sama Kanjeng Nabi. Gak leren aku. Banyak sekali saya mendapatkan perawan-perawan di Al-Quran dan hadis. Umuri seket pitu. Wapal sembarang, Pak. Wapal sembarang, wis. Sunnah kabeh dilakoni. Lek ni ngomong gak sakur cepas-cepos. Tapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semua yang diajarkan bukan karena ambisinya. Tapi nulungi kangge wong-wong iki. Iki rek. Ndi sing cocok ambek kon. Lakonono kabeh. Wenak iki. Iya. Jari ini Imam Nawawi dikron kasiro iku. Lek ne kapan kon moco wiritan. Baca-bacaan. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Titik tapi oleh ake. Ngoten lho. Karepe Gusti Allah ngoten. Dikira sing ngasilno oleh ake. Dikron kasiro niku. Dikira sing dikir iku oleh ake. Ke bayarane ke tutu ake pekerjaane bayarane titik boten yo apa yo delok Kanjeng Nabi umpama nggih ya lek mari Jumatan maca Fatihah ping 7 terus kul hu ping 7 kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas nggih ya ping 7 yo apa carane usahakan gimana wong-wong iku potongane kesusu sekirane wong-wong iku enak ngoten lho lha kabeh ku wis umpama ta umpama nggih ya wis kabeh maca dhewe-dhewe ae nggih umpama yaitu yang diambil oleh sendiri tapi umpama sing gawe iku masjid sapa sing ngalangi takmir masjide seksi peribadatan sapa ya sing ngaji iku umpama ngongkon iya umpama ki kon niku lekne sembayang Jumat ana Jumatan nang kono ngarepno lho mari salam wong-wong jaen maca sabdiyat kon kudu iso ngembong sing mburi krana akeh sing perlu sekirane bacaan itu tidak mengurangi tapi banyak manfaat umpama diwaca makmume akeh sing ilang barokah iki lho ana gene masjid jadi masjid ini mempunyai barokah yang luar biasa lek diwaca dhewe-dhewe ya wis mile wong sing tuwa. Lah lek maca sabiat yo koyo kiraat. Aja ning wong kesusu. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Aja cepet-cepet sing tumak nina. Gak usah diwaca akeh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari kita kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Terus no sampai Allahu samad ing pitu. Allahu akbar kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Mari kita cepat. Iya. Ya ghani ya hamid ya muti ya muwit aghnina bi halalika an kharaj wa bi ta'atika man siwa du fadlika man siwa. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat tapi Pak padat mergane masyaallah. Iya. Ngemong masyarakat iku nyekel masjid, nyekel pendasi ini perlu orang yang tabakhur dalam ibadahnya. Iya. bukan untuk sewijak. Lek gawe susuan masya Allah, penampilan-penampilan tok besok ono akhirat mulai sore. Iya. Tunggu tinunggu nggih Pak, tunggu tinunggu muka-muka masjid Anggung Bangil yang banyak dipimpin oleh para kiai, para habaib. Semoga Allah menunjukkan pada perilaku yang agung. Iya. Untuk pundi niku? Wadkurullaha bikran kasiro, wadkurullaha kasiro, dikiro sedidik tapi oleh akeh. Ya apa yo sing diwulang Kanjeng Nabi. Mari ngono tutukno Pak. Krana biyen ana ngeten nggih ya, kula tanglet teng guru kula. Habib Ahmad nih lho. Bib, apakah subhanallah itu tidak dibaca kalau hari Jumat? Waca nae. Masih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin wis mari maca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalalil ikram subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi tidak meninggalkan. Masyaallah lek niku kula kali panjenengan nglakoni apa sing diwulangno Gusti Allah sing diwulangno Rasul masyaallah urip niki tentrem ayem damai masyaallah. Iya. Mergani perlu dilaksanakan. Kadang-kadang kok biasa ngono wis dadi robah. Ngene-ngene kok macam wae ngaten lah. Iya. Perubahan kalau menuju kebaikan itu harus. Tapi lu ngene, kiai-kiai biasa bodoh. Lah kene kok yo ngene. Jangan. Pertimbangan dulu dengan sekarang lain. Sing penting kon gak ambisi. Lah kon mentah pertahankan yang dulu-dulu padahal ini yang baik padha mbik Bani Israel. Ngene Quran lah ngono wae. Jadi Israel ya apa? Jadi gini Islam Bani Israel. Nabi Muhammad percuma. Innamat tabu apa ana wa kubaro ana. Aku belok bibian gak melok sing minum. Koyok-koyok ngoten ya. Inilah keagungan hari Jumat. Ya. Jadi segala aktivitas lek wis adzan Jumat kangge wong lanang, Pak, wong lanang wong wedok senes krana sing kewajiban Jumatan iku wong lanang, wong lanang. Kenapa wedok kok gak oleh? Lak pelikasi boten. Masih wong wedok Jumatan gak apa-apa. Kenapa wong wedok iku tanggungane wong lanang? Iya. Wong wedok iku tanggungane wong lanang. Mergane sampean sing welas, wong dadi bojo pirang-pirang tahun kok bojone digoblok-goblokno. Iya. Yeah. Kok kuasai rumah tangga. Lek kapan ana wong wedok dite nambah lanang. Apa wong tangkate sapa sariba? Roko. Iya. Saken wong lanang. Saken wong lanang. Wong lanang iki unggahno tanggung jawab di akhirat nanti orang laki-laki. Iya, tanggung jawab niku kangge wong lanang. Mergane sing saken. Mergane wong lanang dituturi ana Jumatan niku, nggih ya. Ngene lek gak ana iki, wae Jumatan niku fadzakir innama anta mudzakir. Eh wong lanang sing Jumatan lek ana rumah tangga macam-macam kon niku ngilingno nyocoto kon niku nang rumah tanggamu innama anta mudzakir kewajibanmu nyocot nang gene keluargamu lasta alaihim bimusaitir. Kau ni ku gati kongkon, tiga tu kuasai ngerobat, enggak. Cuma di kongkonnya, nyocot lek ni onok barang gak, bener. Fadzakir inna ba'ati zikra, nyocot toh. Lek barang beneriku. kewajiban nyocot inna fa'atid zikro sak temeni cocotan ngono lek api iku sangat bermanfaat ya yeah. Saya zakar bakal menerima peringatan, tuturan, arahan man wong yaksa yang mempunyai ketakutan. Lek ni pancen wong iku iman, sik duwe rasa wedi nang Gusti Allah, calon wong swarga, nerima. Iya anjane iki salah. Wa yatajannabu wal asqa dan akan menjauh. Menjauhi apa? Isane cocot, blonjone poko. Iya. Tidak menerima, menjauh dari peringatan dan turutan arahan. Lek wong iku dikandani bener kok ora kok ngedok, tandane wong iku mang al as orang yang cilaka, orang yang akan menderita. Penderitaannya gimana? Alladzi yaslan naral kubra, wong iku potongane kaya kiai, kaya bunyai, tapi besok tak lebokno nang ngene golongane koboi ambek penyanyi. Ndi rokok. Alladzi yasla yang akan masuk annaro genin roko pusat roko al-kubro yang begitu dahsyat kaya apa? Kaya urup-urupane waku duan nasual hijaro ya kot aflahaman dazaka nemen bejone suksese kanggene wong sing gelem nrimo iku mang terus bersih-bersih nang awake. Iya pancene awake iki rumangsa bener. Tibane didelok wong ana klirune. Iya. Ya wong iku mang gak mungkin benci nang aku umpama. Ngene-kene iki mang lho ana upane mari mangan kon. Iya. Mangkel aku lho. Ya tak berseni umpama ngoten ya. Iya, langgan tenang. Umbomo, katendang masjid umbomo. Ustaz Nun Sewu, opo o, di lambi sampai ni kono bengis sirubane. Iya dah, mantun ambung tak? Enggak tak, ni kuku onten bengis ya. Oh iya tak telon, suon ya, ngaten lo. Iya, kan ngiling dah kuku enggak dek no keelan uang ya. Iya, Ustaz Nun Sewu, opo. Pakaian sampean ganteng. Terus dimriki rupane suwek niku. Wonten tileke anu, napa? Iya ta? Iya. Ngaten iki ya. Tazaka yang mau membersihkan diri wa zakara asma rabbi fasal la. Ya iku perune Jumat iki ya ngene iku mang mergane wong lanang dikokon Jumatan. Wa akhraja al-Qadha'i wa Ibnu Asakir an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara. Jum'atan niku Pak lek kanggene wong sing gak duwe dudu wong sugih lho preya nyambut gawe wis pari ngono sampean lek jam 10 jam 11 budalo mule sampean direken wis mari ka ji mule nang ngene ngono kaji markaban lho kula niku boten tau kaji kon lak kaji iki lho mosok salah aku krana biyen gatekno dina Jumat mule celuk waka wak kaji padahal gak tau kaji. Iya. Lho wong hajine ten iki umpama wong pikir iki bendinane ku haji napa Jumatane kaya ngono waktu haji nyebabno wong soge-soge iki diterima haji ajine iki enggak are. Iya. Jenenge Ustaz Mahmud iki lek nemu gak khutbah. budale tekane iki wis khutbah kedua kae teko tahiyatul majlis assalamualaikum pomat malian ta aplikal iki ne iya lek ngimami tok teko awal umane sing muadzin ugi tambah lek wayahe dan tok teko bareng gak wayahan kula tingali iki cicak pula yo turung komat ya akhir ngene ya kapan iki celuk kaji wae ngene nang ya. Dadi haji niku Pak, ana wong gak duwe kok kaji. Niku nilaine padha kok Jumatan nilaine padha ambek kaji. Lha lha sopo? Ya padha ae Pak, syukur sampean gelem ngono, budale rada isu nggih ya. Nyambut gawe ya nyambut gawe kate Jumatan rek. Engko cene gak ngantuk, istirahat, ngombe kopi rokokan nggih ya. Setengah 11 adus budal nggih ya. Lewis mari Jumatan dan mulia tutup no nyambut ga nyambut gawe ya yeah. Banyak yang ditawarkan oleh Allah wa Syafi'i wa Ahmad an Sa'd ibn Ubadah sayyidul ayyam indallahi yaumal jum'ati pimpinane dino penting-pentinge dino monggo Gusti Allah paling penting dino itu ya dino Jumat wahua dino Jum'ah itu akdomu min yaumin nahr lebih besar pahalanya kedudukannya tinimbang dino riyoyo besar padahal lek dino riyoyo besar itu adalah hari yang agung ya ma'amala ibnu adam ahabba min hadal yaumin min iraqatid dam. Tidak ada perbuatan anak cucu Adam pada hari kurban yang menggembirakan Allah selain kurban. Lah kula kali sampean niki lho, lek ne dina Jumat. Ga ono sing nyenengno kecuali lek kula kali sampean dina Jumat niku bisa jam setengah 11 wis budal. Nggih. Yeah. Aku repot sing tua-tua iki lho sing tua-tua pompong ana umur biyen wis ya wis dadi repoti ambek anak ambek putu ayo bungakno keluargae ya la lek umpama sing sik gak duwe bojone ngomongne ya wis ya sampean budhalo nang Jumatan dungakno aku ya, dungakno anak-anake, agena budhalo. Bene kon ku dikei kejembaran nanti Gusti Allah. Lule wong wedok ngoten masyaallah. Ya wis tak budhal. Wis age ndang budhalo. Wis age dinteni Gusti Allah lu maca-maca ana kono. Biasane wong lanang meler, Pak. Bulat ae. Lek njuk sangkungku ae teko Jumatan. Tua-tua jual sangu, jualnya ugi. Ini ya. InsyaAllah budal. Lapa nak moco selawat. Lek durung moco surat kafi, moco surat kafi. Surat kafi lu kongkon moco ambil Gusti Allah. Moco surat kafi ku mulai malam Jumat sampai Jumat sore. Gaya apa? Omamu cek ni padang. Omamu cek ni bang. Met. Tu kepadangan iku mulai teko panggonane sampai nang kene tembus nang arese Gusti Allah. Dari malaikat ana apa kok padang-padang iki omahe sapa? Omahe ugi ditekani kabeh. Iya, yeah. Sing teko dudu malaikat Israel, Pak. Malaikat Mikail, dudu Mikail jembot. Tumtum Rahmat. Iya. Yeah. Anake dijak, masyaallah, dai sangu seminggu. Nemen Gusti Allah le open teng kula kali sampeyan iki ngene nak ngene nak ngene nak gak gelem tok karepe dhewe ya Allah menungso iki iya yeah. Tetep pundi lho dina Jumat iku dina sing penting mungguhe Gusti Allah gawe sapa gawe sampeyan iki lho Gusti Allah mempersiapkan malaikat rinio palenono wa manungsa iku rumate Nabi Muhammad dhewe Muhammad iku oleh jalon iku kupu Gusti Allah Pak koyok panitia ngoten lho. Sing diopeni kelewas, kelewes, boleh semongko, boleh ngene, Jumat sehat, hari pagi, daburamu ngono. Ya. Yeah. InsyaAllah. Lebih baik dari hari raya Idul Kurban. Kuatir lebih mawon pak. Senang ini nggo. Wafihi dalahir Jum'atiku khomsu khisalin, ada lima peristiwa yang agung. Fihi khalaqallahu Adam, Nabi Adam biyen diciptakan pada hari Jum'at. Wafihi uhbito minal jannah, pada hari Jum'at itu dia diturunkan dari surga. Diturun pak, diuji. Butuh diusir boten pak. Biyen kan dilebokno swarga. Iya. Iblis ditokno, lak ngoten nah. Enak Nabi Adam. Durung-durung mlebu swarga kene mari ujian. Kon nek gak percaya, lek ne anak putu Adam iki orang yang sakti dan pantas penghuni surga. Lon ditokno Nabi Adam untuk mengeluarkan dari surga ini dikei kesalahan titi. Padahal gak salah. Cuma mantes no cek ni metu toko suar suar gaya apa uji cek ni waktu makhluk itu si Allah gak nyocot gak protes dengan si Allah bahwasanya kita tidak bekerja pantas masuk surga itu nonang ini tunyong ya tunyong ini macam-macam gini ujian yang paling berat itu dunia ternyata banyak mereka yang dapat lolos ujian dan tantangan itu. Contohnya Nabi Ibrahim. Akhirnya pantes lek ne pancen mlebu swarga. Wong biyen Pak lek kula kali sampean dudu krana ujian ne sampean iki. Akeh ditulungi krana Kanjeng Nabi ditukar karo Kanjeng Nabi tok. Mergane sampean sing akeh maca selawat lekne dina Jumat, cekne engko weru dalane nang oleh olae dhewe-dhewe rupane swarga. Wa fihi ubita minal jannati ilal ardi, dituto swarga diuji nang ngene bumi. Wa fihi tuwfiya, dina Jumat Nabi Adam sedo. Wa fihi dina Jumat iku saatu ono siji waktu layas alul abdu fiha syai'an, lek pada waktu itu ono wong jaluk dijaluk illa aktohu iyahu, kecuali Gusti Allah nuruti. Malam yas'al isman au qati atarohimin, selama penjalui iku gak ndadekno dosa utawa ndadekno pedote to nggo dulur. Gusti, kula njaluk sugi. Sampeyan kei montor. Kula nang dulur kula. Kula kepengin katake ion. Sugi kei sembar-sembaran tok ngerti aku. Masih kon sampe nangis katake i. Krono aku ngerti kok tak belo swarga. Lek aku gak ngerti kok tak belo neraka tak kei. Sombong-sombong kok. Mari sombong neraka iken. Soro kula kalih. Mergane jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Iya. Wa fihi taqumus sa'atu, besok dino kiamat ya terjadi dino Jum'at. Wama min malikin mukarribin, wama min malakin mukarrabin, wala samain, wala ardin, wala rihin, wala jabalin, wala hajarin, illa wahu masyur yaumal jum'ah. Semua yang ada, gunung, bumi, kabeki menghormati dino Jum'ah. Lalek wisin ono wong dirumat ambik genengi gunung, ambik bumi, ambik langit iki. Kok ngremeno dino Jum'ah? Jarene bumi, tak goyang aikon. Iya, pegel aku cari langit. Bapano kata udani kon, cek ne ongkep kon. Jumatan ono alun-alun tok ae. Umbo-umbo ngoten, krono kabeh hormat nang dina Jum'ah. Ya Allah, muga-muga sing sampun istiqomah sampean paringi kekuatan ajek sing dereng saged Gusti mantun ngaji sampean paringi saged ngelampai ngurmati dino Jum'ah kangge supadosa sedaya niki sampean paringi nopo ingkang panjenengan paringaken dumateng kawula sampean sing soleh-soleh kersane sedaya niki umat Nabi Muhammad dados tiyang sing sae, dados tiyang sing sae husnul khotimah membanggakan Rasulullah radhiyatan mardiyah. Ya Rabbana tarofna wa annana asrafna ala lalla asrafna fatub alaina taubah tawsili kulla haubah wastir lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي أليه وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.